Untuk menyembuhkan homesick ini, maka hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang rupa kamatana atau meditasi atas jasmani. Why do they have homesick disease? Because of attachment to the materiality. Mengapa mereka bisa mempunyai apa homesick ini? Mengapa mereka bisa ada gejala ini? Karena mereka melekat pada fenomena material. The Buddha teaches to cure this disease, materiality, kamatana. Ajaran Sang Buddha mengajarkan rupa kamatana ini untuk mengatasi hal ini. While we are practicing rupa kamatana meditation, if we practice according to Buddha's instruction, it is safe. Apabila kita berlatih rupa kamatana dan bila kita berlatih sesuai dengan apa yang diajarkan, maka itu akan aman-aman saja. There are two meditation subjects in Vipassana. Ada dua objek meditasi dalam meditasi Vipassana. Number one is materiality meditation. Number two is mentality meditation. Yang pertama adalah meditasi terhadap fenomena material, materi. Kemudian yang kedua adalah meditasi terhadap fenomena batin atau mental. While practicing samatha, there are 40 samatha meditation subjects. However, when practicing vipassana, there are two meditation subjects only. Meditation, materiality meditation, and mentality meditation. Saat kita berlatih meditasi samatha, maka objek meditasinya ada 40. Ada 40 objek meditasi di dalam meditasi samatha. Sedangkan di dalam meditasi vipassana, ada dua objek meditasi. Yang pertama adalah fenomena materi. Yang kedua adalah fenomena mental. Mahasatipatthana Sutta commentary says very important words. They are Tattha Bhagava Rupa Kamatthana Kathento Sinkhepa Manasi Kara Vasinava Vaithara Manasi Kara Vasinava Chattu Dhatu Vavadhana Kathesi. What is the meaning? While the Buddha is pounding materiality kamatthana, materiality meditation, usually he teaches two ways, four elements meditation in brief way, and four elements meditation in detail or in a wider way. Di dalam Attakatha Mahasatipatthana Sutta atau kitab komentar Mahasatipatthana Sutta, ada sebuah ungkapan yang sangat penting dari yang sangat penting tentang rupa kamatthana ini atau meditasi terhadap fenomena materi ini. Dikatakan Sang Buddha mengajarkan, Sang Buddha ada mengajarkan dua cara untuk melakukan rupa kamatthana ini, yaitu meditasi terhadap empat unsur. Yang pertama adalah secara ringkas, yang kedua adalah secara detail atau secara rinci. Jadi meditasi terhadap empat unsur itu, yang pertama adalah secara ringkas, yang kedua secara rinci. Is it safe if you want to practice according to Buddha's instruction. Is it safe? Apakah aman apabila kalian berlatih sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha? What is the meaning of safe? What is the meaning of safe? Safe means you can penetrate four noble truths or you can attain nibbana. Yang dimasukkan dengan safe atau aman atau selamat itu adalah kalian mampu untuk menembusi empat kebenaran Arya. The Buddha instructs the four elements meditation in brief way in Mahasati Prana Sutta. Sang Buddha mengajarkan meditasi empat unsur secara ringkas di dalam Mahasatipatthana Sutta. Again, the Buddha also teaches the four elements meditation in detail in Maharaulawara Sutta, Dhatu Vibhinga Sutta, and Abhidhamma Dhatu Vibhinga Pali text. Sang Buddha mengajarkan meditasi empat unsur secara rinci itu di dalam Rahulowada Sutta, kemudian juga di dalam Dhatu Vibhanga Sutta, kemudian juga di dalam bagian Dhatu Vibhanga dari Abhidhamma. In the same way, Venerable Sariputta also teaches four elements meditation in a wider way in Mahahati Padobhama Sutta of Majjhima Nikaya. Demikian pula, Yang Mulia Sariputta juga mengajarkan meditasi empat unsur secara rinci di dalam Mahahati Padobhama Sutta. So according to Buddha's teaching or according to Pali text, if you practice four elements meditation, you can penetrate ultimate materiality. However, if you do not practice according to Buddha's instruction or according to Pali text, you cannot penetrate ultimate materiality. Apabila seseorang berlatih sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, berlatih sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam naskah Pali tentang meditasi empat unsur, maka dia akan mampu untuk menembusi mampu melihat fenomena materi. Tetapi apabila dia tidak berlatih sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, tidak berlatih sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam naskah Pali, maka meditasi empat unsurnya itu tidak bisa menembusi, tidak mampu melihat fenomena materi. The four elements meditation in brief way means you must discern four elements throughout your body. If you can see the characteristics of four elements throughout your body, we can say that you are practicing four elements meditation in brief way. Di dalam meditasi terhadap empat unsur secara ringkas, seseorang perlu melihat, mencermati empat unsur yang empat unsur terhadap seluruh tubuhnya yang ada di dalam tubuhnya, kemudian mencermati sifat-sifat dari empat unsur pada sekujur tubuhnya, dan itulah yang disebut sebagai meditasi empat unsur secara ringkas. Four elements meditation in detail or in a wider way means You must try to disciple elements in your 32 parts of body or 42 parts of your body, such as head hair, body hair, etc. Sedangkan meditasi 4 unsur secara rinci, seseorang di dalam meditasi 4 unsur secara rinci, seseorang perlu mencermati 4 unsur yang terdapat pada 32 bagian tubuhnya. Today, I would like to explain four elements meditation in brief way. First, hari ini kami akan menjelaskan meditasi 4 unsur secara ringkas. Jadi yang pertama yang akan dijelaskan adalah meditasi 4 unsur secara ringkas. There are four elements: earth element, water element, fire element, and wind element. Pathavi dhatu, abho dhatu, tejo dhatu, and vayo dhatu. Terdapat 4 unsur atau 4 mahabhuta, yaitu unsur tanah, kemudian unsur air, unsur api, dan unsur angin. What is Pathavi dhatu? Earth element. There are 6 characteristics: hardness, roughness, heaviness, softness, smoothness, and lightness. Apa itu Pathavi dhatu atau unsur tanah? Unsur tanah memiliki 6 sifat. Keras, kemudian kasar, kemudian berat, kemudian lunak, lembek, atau kemudian sifat licin, kemudian sifat ringan. There are 2 characteristics in water element: flowing and cohesion. Ada 2 sifat yang didapati di dalam unsur air atau apo dhatu, yaitu sifat kohesi dan sifat cair atau fluiditas. There are also 2 characteristics in fire element: heat and coolness. Demikian pula ada 2 sifat yang didapati pada unsur api, yaitu panas dan dingin. In the same way, there are also 2 characteristics in wind element: supporting and pushing. Demikian pula, ada 2 sifat yang didapati di dalam unsur angin, yaitu menopang dan mendorong. Altogether, there are 12 characteristics. I will repeat again these 12 characteristics: hardness, roughness, heaviness, softness, smoothness, lightness, flowing, cohesion, heat, coldness, supporting, and pushing. Jadi ada total 12 sifat yang didapati di dalam 4 unsur ini. Saya akan mengulanginya. Yang pertama adalah keras, kasar, berat, lunak atau lembek, licin, ringan, kohesi, cair, panas, dingin, menopang, mendorong. If you want to discern these 12 characteristics, there are 2 ways. 2 ways means if you already practice anapana sati meditation up to 4th jhana stage, then you should re-establish this 4th jhana in every sitting first. Apabila kalian ingin melihat sifat-sifat dari 4 unsur ini, maka ada 2 cara untuk melakukannya. Yang pertama, apabila kalian sudah mampu mencapai jhana keempat dalam latihan anapanasati kalian, maka kalian perlu untuk mengulangi kembali atau mencapai kembali jhana keempat itu. Again, if you have already practiced Vaikasina up to fourth jhana, then in every sitting, you should re-establish your Vaikasina fourth jhana first. Demikian pula, apabila kalian sudah mencapai jhana keempat dalam kasina putih, latihan kasina putih kalian, maka kalian harus membangun kembali jhana keempat ini. Harus mengulangi kembali jhana keempat ini, pencapaian jhana keempat ini. If you have already practiced other jhanas also, you can re-establish every siddhi one of those jhanas if you prefer. Demikian pula, apabila kalian sudah mencapai jhana-jhana yang lain, maka kalian perlu membangun kembali atau mengulangi kembali pencapaian jhana tersebut dalam setiap meditasi duduk kalian. Imagine from you are Vaikasina fourth jhana or Anapanasati fourth jhana. You can discern these 12 characteristics one by one throughout your body. Misalnya, kalian sudah mencapai jhana keempat dalam Anapanasati kalian, atau sudah mencapai jhana keempat dalam Kasina putih kalian. Jadi, kalian mencapai jhana keempat itu dulu, kemudian kalian mencoba untuk melihat sifat-sifat dari keempat unsur tersebut di sekujur tubuh kalian. If you do not yet practice any jhana, if you want to discern directly these 12 characteristics, it is also possible. Apabila kalian belum mencapai jhana, maka kalian masih bisa untuk mencermati atau melihat ke-12 sifat dari keempat unsur ini. If you have already practiced jhana, then every sitting you should re-establish that jhana, especially fourth jhana. Imagine from fourth jhana, you should try to discern these characteristics one by one throughout your body. Jadi, apabila kalian sudah mencapai jhana keempat dari latihan kalian, maka kalian pertama-tama perlu membangun kembali atau memasuki kembali jhana keempat ini. Setelah keluar dari jhana ini, barulah kalian mencermati sifat-sifat dari keempat unsur ini di sekujur tubuh kalian. For example, if you want to discern hardness, please pay attention to your teeth. Please bite both teeth a little bit, not too much. Do you feel hardness? So from that area, you can discern hardness throughout your body. Throughout your body, every part has hardness, four elements, including hardness at element. Misalnya, kalian ingin melihat sifat keras dari unsur tanah, maka kalian bisa mencoba untuk saling menggigiti gigi kalian, ya, saling dikeraskan, maka kalian akan bisa merasakan rasa kerasnya. Dan dengan rasa keras itu, kalian coba dengan penglihatan rasa keras itu, maka kalian mencoba untuk melihat sifat keras itu di sekujur tubuh kalian dari kepala sampai kaki. If you want to discern roughness, please rub on the top of your upper teeth with your tongue. You can feel roughness. From that area, you can try to discern roughness throughout your body. Apabila kalian ingin mencapai sifat kasar dari unsur tanah, maka kalian bisa coba menggosok-gosokkan lidah, ujung lidah kalian dengan gigi bagian atas. Nah, itu terasa kasar. Dan kemudian dengan rasa kasar, penglihatan terhadap rasa kasar ini, kalian coba melihat sifat tersebut di sekujur tubuh kalian. Again, if you want to pay attention heaviness, please pay attention your lower part of body. Because of sitting posture, you can feel heaviness. If it is not clear, please press on your thigh with your hands. Then you can feel heaviness. From that area, you should try to discern heaviness throughout your body. Kemudian, apabila kalian ingin melihat sifat berat dari unsur tanah, maka kalian bisa mencoba memperhatikan bagian bawah dari tubuh kalian, akan terasa berat. Apabila itu tidak memadai, maka cobalah menekan paha kalian dengan tangan, menekan paha kalian dengan telapak tangan kalian, maka itu akan terasa rasa berat. Kemudian dari bagian itu kalian mencoba untuk melihat sifat berat di sekujur tubuh kalian. Please touch inside your lower lip. Please relax your lip with your tongue. You can feel softness. From that area, you can try to discern softness throughout your body. Please relax your lower lip. Kemudian untuk melihat sifat lunak atau lembek, maka pertama-tama cobalah merilekskan bibir bagian bawah kalian. Kemudian coba menyentuh lidah kalian pada bibir bagian bawah ini. Kalian akan bisa merasakan sifat lunak itu. Dan mulai dari bagian ini, kalian mencoba untuk melihat sifat lunak yang ada di sekujur tubuh kalian. Please rub with your tongue inside your lower lip with saliva. You can feel smoothness. From that area, you can try to discern smoothness throughout your body. Kemudian untuk melihat sifat licin, maka pertama-tama basahkan bibir bagian bawah kalian dengan ludah, kemudian coba sentuhkan lidah kalian pada bibir bagian bawah yang sudah dibasahi ini. Kalian akan bisa merasakan sifat licin. Dan dari bagian ini, kalian akan mencoba untuk melihat sifat licin yang ada di seluruh bagian tubuh kalian. Please raise up one of your finger. Then you can feel lightness. From that area, you can try to discern lightness throughout your body. Kemudian, coba mengangkat jari, telunjuk jari kalian, ya, coba mengangkat, menaik-naikkan, dan itu akan terasa ringan. Maka dari penglihatan terhadap sifat ringan ini, lantas kalian akan mencoba untuk melihat sifat ringan yang ada di seluruh tubuh kalian. Such type of teaching is for beginners only. If you can discern these six characteristics throughout your body again and again, then it is not necessary. If you pay attention to your body, you can feel these six characteristics. Cara demikian itu terutama ditujukan bagi seorang pemula. Tetapi apabila kalian sudah mulai mahir, maka kalian bisa langsung mencermati keenam sifat dari unsur tanah ini di sekujur tubuh kalian. Another two characteristics are flowing and cohesion. Usually many meditators if they had already practiced, or if they had already discerned 32 parts of body, they can clearly see blood circulation. From that blood circulation, they can discern flowing throughout their body. Kemudian terhadap kedua sifat dari unsur air, yaitu cair atau mengalir dan sifat kohesif. Maka bagi mereka yang sudah mulai bisa melihat ke 32 bagian tubuh mereka, maka mereka akan sudah bisa juga melihat aliran darah di dalam tubuh mereka. Dan apa? Penglihatan terhadap aliran darah ini atau merasakan aliran darah ini, itulah yang disebut sebagai sifat mengalir atau sifat cair. If they do not yet discern 32 parts of body, they can pay attention inside the root of your teeth. Their saliva are always flowing. From that area, you can discern flowing throughout your body. Apabila kalian belum mampu untuk melihat 32 bagian tubuh kalian, maka kalian coba memperhatikan rongga mulut kalian. Dan rongga mulut kalian selalu dipenuhi dengan aliran air ludah. Dan dengan memperhatikan aliran air ludah ini, kalian nantinya akan mampu untuk melihat sifat mengalir dari unsur air ini. If you want to discern cohesion, you should try to discern pushing in hardness again and again. If you can discern pushing in hardness again and again throughout your body, then you can feel cohesion. Apabila kalian ingin melihat sifat kohesi dari unsur air, maka cobalah untuk melihat sifat mendorong dan sifat keras. Maka kalau sifat mendorong dan sifat keras yang kalian cermati ini secara berulang-ulang, maka nantinya kalian akan bisa melihat sifat kohesi dari unsur air ini. Flow and cohesion are water element. There are also another two elements, fire elements. Heat and coldness. It is very easy. If you focus anywhere in your body while meditating, heat is always coming up. So, anywhere you can begin heat to see throughout your body. Jadi yang tadi adalah sifat mengalir dan sifat kohesi dari unsur air. Unsur berikut, yaitu unsur api, memiliki dua sifat, yaitu sifat panas dan sifat dingin. Apabila kalian memusatkan pikiran pada bagian tubuh tertentu kalian, maka akan muncul rasa panas pada bagian tersebut. Nah, maka inilah yang disebut sebagai sifat panas dari unsur api. Again, if you want to discern coldness, please focus on your nostril. While breathing in, you can feel coldness. From that area, you can try to discern coldness throughout your body. Untuk melihat sifat dingin, maka cobalah kalian perhatikan bagian lubang hidung kalian. Lubang hidung pada saat menghirup udara itu terasa dingin. Maka itulah yang disebut sebagai sifat dingin dari unsur api. Dari daerah di sekitar lubang hidung tersebut, kalian mulai bisa melihat sifat dingin. Dan dari daerah ini, kalian akan nanti melihat sifat dingin yang ada di sekujur tubuh kalian. There are another two characteristics wind element supporting and pushing. If you want to discern supporting, now while you are meditating, you sit straight. At the time, that subordinate element support your body not to fall down. If it is not clear, then you can move a little bit. Then not to fall down, again you support your body. So that supporting you can feel easily. Terhadap unsur angin, ada dua sifat, yaitu menopang dan mendorong. Untuk melihat sifat menopang ini, coba duduk, coba perhatikan pada saat kalian sedang duduk tegak. Dan apa? Kalian bisa duduk tegak karena adanya sifat menopang ini. Karena adanya sifat menopang ini membuat tubuh kalian tidak menjadi bungkuk atau menjadi terjatuh. Dan apabila agak sulit untuk melihat sifat menopang ini, maka cobalah menggerak-gerakkan tubuh kalian. Maka pada saat menggerak-gerakkan tubuh kalian tersebut, tubuh kalian tidak jatuh, maka itulah karena adanya sifat menopang dari unsur angin tersebut. Another characteristic of wind element is pushing. If you want to descend pushing, while breathing in, you can try to see pushing. While breathing out, you can try to see pushing. Pushing is to make anything move. For example, please pay attention to your chest. While breathing in, your chest is moving because of pushing. Your abdomen is pushing because of pushing. In the same way, if you follow your breath inside your head, you can feel pushing. From that area, you can try to see pushing throughout your body. Sifat berikut dari unsur angin adalah sifat mendorong. Untuk melihat sifat mendorong ini, coba perhatikan pada saat kalian menarik napas, maka ada suatu daya dorong. Pada saat menghembuskan napas, maka ada juga suatu daya dorong. Dan sifat mendorong ini yang membuat sesuatu bergerak. Jadi kalian untuk melihat sifat mendorong ini, kalian juga bisa memperhatikan dada kalian pada saat menarik napas, pada saat bernapas. Demikian pula kalian bisa memperhatikan perut kalian pada saat bernapas. Dan untuk melihat sifat mendorong ini, kalian juga bisa memperhatikan pada saat kalian menarik napas, maka perhatikan bagian dalam kepala kalian. Itu juga akan terasa ada sifat mendorong. Kemudian mulai dari daerah inilah kalian nantinya melihat sifat mendorong yang ada di seluruh tubuh kalian. So, if you had already discerned these 12 characteristics one by one through all your body, you should try to discern them very quickly. If you can discern very, very quickly, we can say within 1 minute you must try to descend this 12 characteristics 2 or 3 rounds. 2 or 3 rounds means if you finish this 12 characteristics, this is 1 round. Within 1 minute, 2 or 3 rounds, you must try to descend this 12 characteristics. Apabila kalian sudah mampu untuk melihat ke-12 sifat ini satu persatu pada sekujur tubuh kalian, maka kalian perlu berlatih lagi untuk melihat sifat ke-12 sifat ini secara cepat di sekujur tubuh kalian. Apabila ini bisa dilakukan, misalnya dalam 1 menit bisa dilakukan sebanyak 3 ronde. Atau maksudnya 1 ronde itu adalah kalian bisa 1 ronde, kalian bisa melihat ke-12 sifat itu. Dan berarti dikatakan bisa melakukannya secara cepat, maka itu 1 menit ada 3 ronde. While walking, while standing, while sitting, while laying down. Every bodily posture, you must try to discern these 12 characteristics one by one throughout your body. Pada saat kalian sedang berjalan, pada saat sedang berdiri, pada saat sedang duduk, pada saat sedang berbaring, kalian seyogianya mencermati ke-12 sifat tersebut satu per satu. If you can discern these 12 characteristics throughout your body very, very quickly, within 1 minute, 2 or 3 rounds, then you can overview the whole body. While overviewing your whole body, you should try to discern these 12 characteristics one by one. Jadi apabila kalian mampu untuk mengamati ke-12 sifat ini satu persatu di sekujur tubuh kalian, apakah sedang jalan, sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring, maka berikutnya adalah kalian melihatnya secara keseluruhan pada sekujur tubuh kalian. Jadi apa? Meninjau secara keseluruhan ke-12 sifat tersebut satu per satu. While overviewing these 12 characteristics, if you can see nearly simultaneously all together, then you can change for group. Seeing hardness, roughness, heaviness, softness, smoothness, and lightness, you should pay attention at an S at element. Seeing flowing and cohesion, water element. Seeing heat and coldness, fire element. Seeing supporting and pushing, you should pay attention as wind element. Apabila kalian mampu untuk meninjau ke-12 sifat ini secara bersamaan, jadi apa, mampu dalam satu waktu langsung melihat ke-12 sifat ini sekaligus, maka kalian bisa berlanjut ke pada saat melihat sifat keras, sifat kasar, sifat berat, sifat lunak, sifat licin, dan sifat ringan, itu sebagai unsur tanah. Kemudian ketika melihat sifat kohesi, kemudian sifat mengalir, maka kalian memandang itu sebagai unsur air. Kemudian saat melihat sifat panas dan sifat dingin, maka kalian melihat itu sebagai unsur api. Kemudian ketika melihat sifat menopang dan mendorong, maka kalian melihat itu sebagai unsur angin. You must concentrate on those 4 elements object. While concentrating, you should pay attention at water, fire, wind. At water, fire, wind. In this way, you must focus on those 4 elements objects. Jadi kalian harus memusatkan perhatian kalian pada keempat unsur ini, yaitu unsur tanah, air, api, angin. Jadi melihatnya secara keempat unsur. Jadi tanah, air, api, angin. Tanah, air, api, angin. You must concentrate on those 4 elements object. When your concentration develops, then you will not see your body. You will see only a group of 4 elements only. Jadi kalian seyogianya memusatkan perhatian pada objek 4 unsur ini. Ketika konsentrasi kalian sudah meningkat, maka kalian tidak akan lagi melihat badan kalian. Yang tampak hanyalah 4 unsur. Again, while concentrating on those 4 elements object, if your concentration develops further, then you will see your body begin white poem. In that white poem, again, you must try to discern four elements. Yeah? Please concentrate on those four elements object of white poem. Kemudian, kalian seyogianya memusatkan perhatian pada objek empat unsur. Dan apabila kalian ingin konsentrasi kalian meningkat, maka kalian perlu melihat tubuh kalian dalam warna. Jadi tubuh kalian misalnya dalam bentuk putih. Dan lihatlah tubuh yang berwarna putih tersebut dengan dalam empat unsur mereka. Jadi tubuh yang berwarna putih kemudian melihat empat unsur. Okay. When your concentration develops further, then that white body will become transparent body. Again, in that transparent body also you must try to discern four elements. And please concentrate on those four elements object. Kemudian apabila konsentrasi kalian berkembang lebih lanjut, maka tubuh yang berwarna putih kalian akan berubah menjadi transparan. Dan apa? Kalian seyogianya melihat empat unsur pada tubuh yang transparan tersebut. Dan kalian seyogianya memusatkan perhatian pada empat unsur. What is transparent body? Apa itu badan yang transparan atau benda transparan? Jaka di pincha wida ruba dina gahana pichya bhavena adasa telan wiya vipassanatta pasada ruba. This is the explanation mentioned in Visuddhimagga. What is the meaning? The Buddha teaches five types of pasada rupa, transparent rupas. What are five? Eye transparency, ear transparency, nose transparency, tongue transparency, and body transparency. Altogether, there are five transparent materiality, pasada rupa. Di dalam Visuddhimagga dijelaskan bahwa apa yang dimasukkan dengan benda transparan atau pasada rupa. Total ada lima pasada rupa atau lima benda transparan di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah benda transparan mata, benda transparan telinga, benda transparan hidung, benda transparan lidah, dan benda transparan tubuh. Eye transparency is the supporting cause for eye consciousness. Ear transparency is the supporting cause for ear consciousness. Nose transparency is the supporting cause for nose consciousness. Tongue transparency is the supporting cause for tongue consciousness. Body transparency is the supporting cause for body consciousness. Apa itu benda transparan atau benda transparan mata? Benda transparan mata merupakan suatu landasan penopang landasan penopang kesadaran mata, kesadaran penglihatan. Kemudian benda transparan telinga merupakan landasan penopang kesadaran pendengaran. Kemudian benda transparan hidung merupakan landasan penopang kesadaran penciuman. Kemudian benda transparan lidah merupakan landasan penopang kesadaran pencicipan. Kemudian benda transparan tubuh merupakan landasan penopang kesadaran sentuhan. If there is no eye transparency, eye consciousness cannot arise. If there is no eye consciousness, then you cannot see any color. In the same way, if there is no ear transparency, ear consciousness cannot arise. If there is no ear consciousness, you cannot hear any sound, etc. Apabila tidak ada benda transparan mata, maka tidak akan muncul kesadaran penglihatan. Karena tidak ada kesadaran penglihatan, kalian tidak bisa melihat sesuatu, tidak bisa melihat warna. Kemudian, apabila tidak ada benda transparan telinga, maka tidak akan ada kesadaran pendengaran. Apabila tidak ada kesadaran pendengaran, maka kalian tidak akan mendengar sesuatu. In the same way, if there is no nose transparency, nose consciousness cannot arise. If there is no nose consciousness, you cannot feel any smell. Demikian pula, apabila tidak ada benda transparan hidung, maka tidak akan ada kesadaran penciuman. Apabila tidak ada kesadaran penciuman, kalian tidak akan mendeteksi adanya suatu bau apapun. In the same way, if there is no tongue transparency, tongue consciousness cannot arise. If there is no tongue consciousness, then you cannot feel any taste. Demikian pula, apabila tidak ada benda transparan lidah, maka tidak akan ada kesadaran pengecapan. Dan apabila tidak ada kesadaran pengecapan, maka kalian tidak akan mampu untuk merasakan sesuatu melalui pencicipan. If there is no body transparency, body consciousness cannot arise. If there is no body consciousness, you cannot feel any tangible object. Apabila kalian tidak mempunyai benda transparan tubuh, maka tidak akan muncul kesadaran sentuhan. Apabila tidak ada kesadaran sentuhan, maka kalian tidak bisa merasakan sesuatu melalui sentuhan. Because of this reason, these five types of transparency are called pasada rupa, transparent rupa. These supporting cause for rising of different types of consciousness, such as eye consciousness, ear consciousness, etc. Oleh karena itu, kelima pasada rupa ini atau kelima benda transparan ini dikatakan merupakan landasan penopang kemunculan dari berbagai kesadaran. They are transparent like mirror, adasa, telak. Mirror. Cermin. Oh, iya. They are transparent like mirror, so they are called pasada rupa. Karena wujudnya seperti karena seperti sebuah cermin, maka itu disebut benda transparan atau pasada rupa. But in this case, some translators, they translate translucent. Some translators, they translate transparent, which is true. I asked them the meaning of translucent. What is translucent? They say translucent means they can penetrate the other side. So now you can see from this mirror. This is mirror. But from this mirror, you can penetrate the other side. You can see buildings. So this is translucent. But transparency is only transparent, not penetrate. You cannot penetrate the other side. Dalam hal ini, terjemahan terhadap pasada rupa atau terjemahan terhadap pasada ini, di dalam bahasa Inggris ada dua versi terjemahan. Yang pertama adalah transparan, transparansi, atau transparan, atau satunya lagi adalah translucent. Translucent, saya bertanya, apa itu arti dari apa translucent? Translucent dikatakan misalnya ada suatu kaca, kemudian kita mampu memandang, tembus kaca tersebut, maka itu dikatakan kaca tersebut memiliki sifat translucent. Sedangkan yang namanya transparan, kita tidak bisa memandang tembus. This is the method how we should investigate our body. Do you want to investigate your body? Ini merupakan suatu metode untuk menyelidiki tubuh kita. Apakah kalian ingin menyelidiki jasmani kalian? This is only on the way. We must continue. Jadi kita masih dalam perjalanan, jadi masih perlu melanjutkan perjalanan kita. When discerning four elements, when your concentration becomes deeper and deeper, you can see your whole body become transparent body. Why? In your body, anywhere if you touch, you can feel touching sensation. Body consciousness arises depending on this body transparency. So, body transparency is everywhere throughout your body. Apabila kalian mencermati empat unsur ini di sekujur tubuh kalian secara berulang-ulang, nantinya kalau sudah pada tahap selanjutnya, kalian akan mampu melihat tubuh kalian berwujud transparan. Dan mengapa tubuh kalian bisa tampak transparan? Coba kalian sentuh tubuh bagian tertentu tubuh kalian. Sekujur tubuh kalian memiliki kesadaran sentuhan. Dan itu berarti bahwa sekujur tubuh kalian memiliki benda transparan. If you see this transparent body, Buddha instructs another teaching. Buddha teaches another instruction in Maharahulo Vada Sauda, etc. What is his instruction? You must try to see Agasa Dhatu, space element. Apabila kalian sudah mampu melihat pasada rupa atau benda transparan ini, maka Sang Buddha memberikan ajaran yang lain lagi, lanjutan dari ajaran tersebut. Di dalam Maharahulowada Sutta, Sang Buddha mengajarkan agar kita mencoba untuk mencermati akasa dhatu atau unsur ruang, unsur akasa. There are three types of akasa space. Number one, ajadagasa. What is ajadagasa? Ajadagasa means the open space. Ada tiga jenis akasa atau ruang kosong. Yang pertama yang disebut sebagai ajata kasa. Ajata kasa itu adalah ruang kosong udara. Number two is kasino gada magasa. What is the meaning of kasino gada magasa? This space, by removing kasina object, you see this space. That space is called kasino gada magasa. Jenis akasa yang kedua disebut kasino gata makasa. Untuk melihat jenis akasa yang kedua ini, kalian pertama-tama melihat kasina, kemudian kasina ini disingkirkan, maka ruang kosong yang ditinggalkannya itu adalah akasa yang kedua. For example, if a meditator practices pathavi kasina, art kasina, he or she must extend this kasina object up to infinite universe. Misalnya pada saat kalian mencoba untuk berlatih kasina tanah, maka kalian akan mencoba untuk memperluas kasina tanah tersebut ke ruang yang tak terbatas. By extending or by spreading this kasina, at kasina up to infinite universe, if he or she concentrate on that kasina object, he can attain up to fourth jhana. Dengan apabila kalian mampu untuk memperluas kasina tanah tersebut ke segenap penjuru ruang angkasa dan itu ke ruang yang tak terhingga, dan apabila kalian memusatkan pikiran kalian, perhatian kalian pada kasina tanah tersebut, maka kalian akan mencapai jhana keempat. Okay, if you want to continue nabhat jhana, this is the base of boundless space jhana, then he or she must remove this art kasina object. Apabila kalian ingin masuk ke jhana yang lebih lanjut, yaitu jhana kelima, yaitu ke jhana yang ke ruang yang tak terbatas, maka kalian harus menyingkirkan kasina tanah tersebut. First, a meditator must reflect or review the disadvantages of materiality and the advantages of mentality. Pertama-tama, sang yogi harus merenungkan ketidakbagusan atau kejelekan dari fenomena materi dan fenomena mental atau batin. Imagine from the fourth jhana taking art kasina as meditation object. A meditator must reflect the disadvantages of materiality. What are the disadvantages? Because of the materiality, there are fightings, quarrelings. Is it true? There are fightings, quarrelings to whom? Quarrelings to each other, attachment to each other. Is it true? Because of this materiality. Is it true? Huh? No one is Is it true? Very true. Because of materiality, there are fightings, there are quarrelings, there are different types of disease, eye disease, ear disease, nose disease, tongue disease, etc. And there are many torturings maybe punishment and praises, etc. So because of this materiality, if there is no materiality, such type of sufferings will be there? No, there will be no such type of sufferings. Jadi pada saat memasuki jhana keempat, itu objeknya itu misalnya kita ambil sebagai objek adalah kasina tanah, maka setelah keluar dari apa jhana tersebut, perlu merenungkan kejelekan dari materi, kejelekan dari materi. Apa saja kejelekan dari materi? Karena adanya materi, timbullah pertengkaran. Karena adanya materi, timbullah perselisihan. Karena adanya kemelekatan, sehingga timbullah aneka perselisihan, pertengkaran. Dan karena adanya materi, timbullah aneka penyakit. Kemudian juga timbullah berbagai siksaan, berbagai hukuman, dan karena adanya materi inilah timbul berbagai penderitaan. Then I want to ask you another question. Why are there quarrels between wife and husband? Because of this materiality, if there is no materiality, are there quarrels between wife and husband? Saya ingin bertanya, mengapa ada pertengkaran antara suami dan istri? Ya, adanya pertengkaran antara suami dan istri karena adanya materi ini, adanya benda materi. Is it true? If it is true, then you must investigate your body. Apakah ini benar? Ya, kalau ini benar, maka kalian perlu mencermati jasmani kalian. So number 5 jhana, this is immaterial jhana, this is more quiet. After reflecting in this way, you should emphasize only space in that atkasina object. Jadi di dalam jhana kelima, objeknya itu adalah bukan benda. Jadi di dalam jhana kelima ini, yang perlu kalian perhatikan adalah ruang kosong. Ruang kosong sebagai sebagai objek kalian. When you see agasa space, then you should emphasize only space. When space spread, slowly the art gasina will disappear. Only space will remain. That space is called gasino gada magasa. By removing gasina object, you can get such type of agasa space. Jadi pada jhana kelima, objeknya adalah ruang kosong. Jadi pertama-tama kalian memperhatikan ruang kosong di dalam kasina tanah tersebut. Ruang kosong ini pelan-pelan akan menyebar, akan membesar, dan itulah yang disebut dengan tersingkirnya kasina tanah. Dan ruang kosong ini akan semakin bertambah, dan itulah objek dari jhana kelima tersebut. And number 3 space is parichinagasa. What is the meaning of parichinagasa? Kalabantara paricheda rupa. The space which distinguish one kalapa to another kalapa. Jenis akasa yang ketiga atau ruang kosong yang ketiga disebut sebagai paricheda kasa. Apa itu paricheda kasa? Yaitu ruang kosong yang memisahkan antara satu kalapa dengan kalapa lainnya. When you break this four elements meditation system medically, when you are concentration deep enough, you can see your whole body become transparent body like ice block. At that time, you must try to penetrate the space element. For example, our hands. If you carefully focus our hand, you can see small holes. From these holes, body hairs are coming out. In the same way, in that transparent body, there is also space element, which distinguishes one kalapa to another, not to mix each kalapa. So you must try to penetrate this space element. As soon as you see space element, you can see kalapas. Apabila kalian berlatih meditasi empat unsur secara sistematis dan konsentrasi sudah semakin dalam, maka kalian akan mampu melihat tubuh kalian dalam wujud benda yang transparan, atau tubuh kalian akan tampak transparan seperti balok es. Dan pada saat demikian, kalian seyogianya melakukan pencermatan atau penembusan terhadap unsur ruang kosong. Dan contohnya adalah misalnya kalian memperhatikan tangan kalian. Tangan kalian, di dalam pada tangan kalian ada lubang-lubang kecil atau pori-pori, di mana pori-pori tersebut tumbuh bulu badan kalian, bulu tangan kalian. Nah, kalian seyogianya mencermati benda transparan yang tampak, dan dengan kalian seyogianya mencermati ruang kosong pada badan kalian yang tampak transparan. Nah, apabila dicermati secara lebih lanjut, secara berkelanjutan, maka nanti akan tampak kalapa. In this case, many Westerners, they criticize a lot. Buddha never teach to see kalapas. This is their argument, their criticism. In this case, I want to ask you one question. United Kingdom, this is one word. Another word is Great Britain. This is one word. These two words have same meaning or different meaning? How will you answer? Great Britain, United Kingdom, this is one word. Great Britain, this is one word. Are these two words have same meaning or different meaning? Huh? United Kingdom, this is also England. Great Britain, this is also England. Same meaning. In the same way, in this case, Buddha instructs, Buddha teaches to see akasa, space element. Although he did not say kalapa, but what is this space? Space is between kalapas. There is boundary. That boundary you must try to see. In this way, Buddha says, as soon as you see this space element, you can see kalapas. The same meaning. Cukup banyak orang Barat mengkritik tentang, dikatakan bahwa melakukan kritik. Dikatakan bahwa Sang Buddha tidak pernah mengajarkan tentang kalapa. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apakah kata United Kingdom sama Great Britain itu sama atau tidak? Ya, jawabannya adalah sama. Dua-duanya merujuk ke negara Inggris. Nah, demikian pula terhadap kalapa dan akasa ini. Maka di dalam sutta, Sang Buddha mengajarkan kepada kita seyogianya melihat atau mencermati akasa datu. Nah, Akasadhatu ini sesungguhnya merupakan ruang yang memisahkan antara kalapa. Apabila kita melihat ruang yang memisahkan ini, maka otomatis maka kalapa akan tampak dengan sendirinya. Jadi ajaran tentang untuk melihat akasadhatu sesungguhnya sama dengan ajaran melihat kalapa. But these kalapas are not ultimate materiality. Okay, you must analyze each kalapa. In each kalapa, at least there are 8 types of materiality, such as earth element, water element, fire element, wind element, color, odor, flavor, and nutritive essence. Kalapa ini bukanlah bukanlah fenomena materi yang tertinggi. Oleh karena itu, kalian seyogianya mencermati 4 unsur yang ada di dalam kalapa tersebut. Maksudnya kalapa ini bukanlah sesuatu yang paling dalam atau paling kecil atau yang paling tinggi, tetapi dia sesungguhnya masih terdiri dari berbagai unsur, dan kalian seyogianya mencermati 4 unsur yang ada di dalam kalapa tersebut, yaitu unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur angin. Kalian juga seyogianya mencermati warna, bau, rasa, dan nutrisi yang ada di dalam kalapa tersebut. In some kalapas, including life faculty, jiwita, there are 9 types of materiality. Jadi ditambah dengan jiwitindria atau daya hidup, maka di dalam satu kalapa ada bisa ditemukan 9 unsur. In one kalapa, together with this 9 types of materiality, there are transparency or sex materiality or heart base. So there are all together 10 types of materiality. Together with plus 9 transparency, yeah, or sex determining materiality bhava rupa. And then heart base hariya rupa. Jadi kemudian nantinya akan ada 9 jenis transparansi, dan termasuk juga meliputi juga bawa rupa atau fenomena materi yang membedakan jenis kelamin, kemudian hadaya watu, landasan hati, landasan batin. You must analyze those kalapas. At that time only you can understand ultimate materiality. Kalian seyogianya mencermati kalapa-kalapa tersebut, maka dengan demikian akhirnya kalian akan mampu memahami fenomena materi yang paling hakiki. According to Buddha's teaching, there are 4 types of kalapas. Number 1, kama bhum materiality. Number 2, mind bhum materiality. Number 3, temperature bhum materiality. Number 4, nutriment bhum materiality. Menurut ajaran Buddha, ada 4 jenis kalapa, yaitu kalapa yang muncul karena kama atau kamaja rupa, kamaja kalapa. Kemudian ada yang muncul karena batin atau cita. Kemudian ada yang muncul karena suhu atau temperatur atau utuja kelapa, kemudian oja. Kemudian ada juga haraja. Kemudian yang keempat adalah kelapa yang muncul karena adanya nutrisi atau aharaja kelapa atau aharaja rupa. Maybe we Buddhists are very lucky. Very lucky means if you have enough pit in Buddha's teaching, if you also practice systematically four elements meditation, you can see these four types of kalapas. However, nowadays there are many scientists. They do not understand what is karma bomb materiality, what is mind bomb materiality, what is nutriment bomb materiality. They do not understand why. Kita sebagai umat Buddha cukup beruntung apabila kita memiliki keyakinan, memiliki sadda yang dalam, yang tinggi terhadap ajaran Sang Buddha, dan kita berusaha untuk berlatih secara sistematis meditasi empat unsur, maka kita akan mampu untuk melihat empat jenis kalapa tersebut. Dewasa ini ada ahli, ada saintis atau ahli, ada ilmuwan yang mencermati benda-benda yang muncul karena kama, benda-benda yang muncul karena batin, karena suhu atau temperatur, kemudian juga karena muncul karena nutrisi. For this karma bomb materiality, if you practice systematically one day, when you practice, when you can discern dependent origination, you can clearly understand your eye transparency is produced by your own karma, which is accumulated in one of your previous life. Apabila nantinya kalian berlatih dengan tekun dan bisa melihat kemunculan yang saling bergantungan, maka ketika kalian melihat atau mencermati benda transparan mata kalian, maka kalian akan menemukan bahwa benda transparan tersebut dihasilkan akibat dari karma lampau kalian. Many scientists, they do not understand about this karma bomb materiality. Why? This karma bomb materiality, as soon as they rise, they pass away very, very quickly in this very body. There is no time to carry up to liberty. They are liberty. Banyak ilmuwan tidak memahami adanya kamaja rupa ini atau materi yang muncul akibat kama ini. Mengapa demikian? Karena materi yang muncul dari akibat kama ini begitu muncul akan lenyap, muncul lenyap. Dan karena langsung lenyap, maka mereka tidak mempunyai waktu untuk membawanya ke laboratorium untuk dianalisa. In the same way, here, please try to see. Here, pain, sex. Mind bomb materiality. Your mind, which arises dependent on your heart base, produce this mind bomb kalabas. If you analyze in this area, you can see mind bomb kalabas. If you analyze those kalabas, you can see ultimate materiality. But this mind bone kalapas arise depending on this body only. There is no time, as soon as they arise, they pass away very, very quickly. There is no time to carry up to liberty. So because of this reason, many scientists, they do not understand about mind bone materiality. Kemudian coba cermati telunjuk yang menekuk dan melurus. Dan adanya fenomena ini karena muncul karena adanya fenomena batin. Dan munculnya fenomena batin ini karena adanya landasan hati atau hadaya watu. Dan benda-benda apa atau hal-hal yang muncul karena batin ini, kemunculannya karena batin ini, muncul dan lenyap dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, para ilmuwan tidak akan sempat untuk membawanya ke laboratorium untuk dianalisa. In the same way, if we eat any food, food inside maybe everybody's stomach, if you get the sample elements in that food, you can see food is nothing but a group of clubbers. Again, if you analyze those clubbers, in each clubber there are eight types of materiality, same. Earth element, water element, fire element, wind element, color, odor, flavor, and nutritive essence. Demikian pula pada saat kalian menyantap makanan. Makanan tersebut akan masuk ke dalam lambung kalian. Dan apabila kalian mencermati empat unsur yang ada di dalam makanan yang ada di lambung ini, maka kalian akan melihat bahwa sesungguhnya tiada sesuatu dalam makanan tersebut. Makanan tersebut hanyalah terdiri dari kelompok-kelompok kalapa, di mana kalapa-kalapa tersebut terdiri dari delapan fenomena materi, yaitu empat unsur, yaitu unsur tanah, air, api, dan angin, ditambah lagi dengan warna, bau, rasa, dan nutrisi. Among those eight rupas in each kalapa, there is fire element, tejo dhatu. That fire element, tejo dhatu, is called temperature, udu. That temperature, udu, produce new generation inside stomach, as long as they are not spreading through all your body. Jadi di kemudian di dalam masing-masing kalapa itu terdapat delapan rupa atau delapan materi. Salah satunya adalah unsur api. Unsur api sesungguhnya ini juga merupakan benda atau materi yang muncul dari suhu atau utuja rupa atau karena muncul karena temperatur, dan oleh suhu atau temperatur inilah maka akan menghasilkan generasi-generasi yang baru atau turunan-turunan yang baru. Dan turunan-turunan yang baru ini akan menyebar ke seluruh bagian tubuh. Among those eight rupas in each kalapa, there is number eight is nutritive acids, oja. Around stomach or throughout the body, there are life nonic kalapas. Life nonic kalapa means this is karma, one type of karma bomb materiality produced by your own previous karma. In that kalapa, there are nine types of materiality, such as earth element, water element, fire element, wind element, color, odor, flavor, nutritive essence, and jivita indriya, life faculty. Kemudian, di dalam kalapa tersebut ada juga unsur yang disebut oja atau nutrisi. Dan misalnya di dalam makanan yang ada di dalam lambung kalian atau di sekujur tubuh kalian ada yang disebut sebagai kalapa berunsur sembilan. yaitu selain kelapa yang jadi selain delapan rupa yang muncul karena apa kama, itu ditambah lagi satu unsur yang disebut jiwi tindriya atau daya hidup. So among those lajnonik kelapa, there is paya element tijodadu. That paya element is called digested paya. Jadi di dalam apa yang disebut sebagai life nonic ini atau kelapa yang berunsur sembilan, di dalamnya juga ada unsur api atau tejo datu. That tejo datu is called digestive fire. That digestive fire support the nutritive essence of the food. Of the food means, I had already explained, temperature bone kelabas. If you analyze each temperature bone kelabas inside stomach, there are eight types. Among eight types, there is nutritive essence. When nutritive essence is supported by this digestive fire, then nutritive essence produces new kelabas. These new kelabas spread through all the body. This is nutriment bone materiality. Okay. If you swallow poop inside stomach, that poop is already, I had explained, this is temperature bone kelabas. Among those temperature bone kelabas, okay. Yeah. Jadi, tadi, sebagaimana tadi saya sudah jelaskan, bahwa makanan yang telah kita santap itu mengandung unsur api dan itu mempunyai total ada delapan unsur. Among those temperature bone kelabas, there is nutritive essence. That nutritive essence is supported by digestive fire. Jadi di antara kelapa itu ada suatu sari nutrisi. Ada sari nutrisi. Sari nutrisi ini keberadaannya itu ditopang oleh digestive fire, oleh api pencernaan atau panas pencernaan. When digestive fire supports this nutritive essence, that nutritive essence produces new kelabas. That new kelabas spread throughout the body. They are nutriment bone materiality. Nutritive bone body. Oh. Haraja rupa. Oh haraja. Aharaja. Jadi dengan adanya sokongan dari api pencernaan atau panas pencernaan ini, maka akan muncul sari nutrisi. Dari sari nutrisi ini akan muncul kelapa-kelapa yang baru. Kelapa-kelapa yang baru ini akan menyebar ke sekujur tubuh. Dan kelapa-kelapa inilah yang disebut sebagai aharaja rupa. Many scientists, they do not understand about this aharaja rupa. Why? In their laboratory, there is no digestive fire. Banyak ilmuwan mengalami, mereka tidak memahami aharaja rupa atau materi yang muncul dari sari nutrisi ini. Mengapa? Karena di dalam laboratorium mereka tidak ada panas pencernaan. So we Buddhists are very lucky. You should not miss your opportunity. In every existence, in every life, you have already served your husband, your wife, You are children, this is in every existence. Now, in this very life, you meet with Buddha's dispensation, you should not miss your opportunity. Is it true? Ya, jadi kita sebagai umat Buddha sesungguhnya sangat beruntung. Jadi kita seyogianya jangan melewatkan kesempatan yang bagus ini. Dalam setiap eksistensi kehidupan kita, dalam setiap kelahiran lampau kita, kita senantiasa mencari suami, mencari istri. Nah, untuk kesempatan kelahiran ini kita seyogianya mencari ajaran Sang Buddha dan mendalaminya. Not yet finished. You must not yet finished. I must continue. You must discern this ultimate materiality not only internally but also externally. You must try to discern up to infinite universe, not only 31 place. Up to infinite universe, you must try to discern this ultimate materiality, both internally and externally. Jadi ceritanya belum selesai ya. Jadi selain kita perlu mencermati diri kita sendiri, kita juga perlu mencermati diri orang lain atau yang berada di luar. Dan kita perlu juga mencermati segenap alam semesta yang tidak terbatas ini. Jadi kita bukan hanya mencermati pada satu tempat saja, tetapi ke semua tempat, meliputi semua alam semesta. If you get this ultimate materiality both internally and externally up to infinite universe, then again you must contemplate them as anicca, dukkha, and anatta. Jadi apabila kalian sudah mampu untuk mencermati fenomena materi yang tertinggi atau terhakiki ini, baik secara internal maupun eksternal, apakah kalian mencermati diri kalian sendiri atau mencermati ke pihak yang ada di luar juga, maka kalian perlu lanjut lagi mencermati fenomena anicca, dukkha, dan anatta yang melekat pada fenomena demikian. As soon as they rise, they pass away very, very quickly. So they are anicca impermanent. Jadi, karena begitu mereka muncul, langsung lenyap. Oleh karena itu, disebut anicca atau tidak kekal. They are always oppressed by rising and passing away. So they are dukkha suffering. Karena adanya ketidakkekalan, ada muncul lalu lenyap, muncul lalu lenyap, lantas muncul rasa tidak puas, maka itulah yang disebut sebagai dukkha. There is no permanent entity, permanent substance, permanent self, permanent ada in them, so they are nada, non-self. Kemudian karena tidak ada sesuatu substansi yang kekal, substansi yang permanen, suatu inti yang kekal, oleh karena itu disebut anatta. In this way, if they can contemplate both internally and externally, at that day, they will not see standing place. Standing place. Standing place. Standing place. Oh, standing place. Okay. Jadi apabila mampu untuk mencermati secara internal maupun eksternal ke diri sendiri maupun ke pihak lain, maka tidak akan ada yang disebut sebagai tempat berpijak atau tempat berdiri. In this trance retreat, I teach this meditation subject to many Americans. Three Americans, they cry a lot. I ask them why. There is no standing place in this 31 place. There is no place to stand. So at that time they saw this nature. Because of this reason, they cry a lot. So, do you want to cry? No stand, no place to stand. In this meditation retreat? Amerika. Di dalam satu retreat yang diselenggarakan di Amerika, yang dibimbing oleh Siadau juga, ada tiga orang Amerika, mereka sering menangis. Mengapa? Karena mereka merasa tidak ada suatu tempat berpijak dalam 31 alam. Ya, 31 alam. Do you want to cry? If you don't want to cry, then please try to cry one day. Apakah kalian tidak mau menangis? Maka kalian seyogianya nantinya mencoba untuk menangis. This is investigating both internally and externally, but only partially, only materiality, not mentality, not dependent origination. We must continue to discern mentality as well as dependent origination. After that, you can practice vipassana systematically. And then one day, if you see ultimate materiality, ultimate mentality in their causes, both internally and externally as nature, dukkha, anatta, at that day, you may cry. You may cry. Jadi dalam dalam penjelasan ini kita baru sampai pada tahap mencermati secara internal maupun eksternal fenomena materi yang paling hakiki. Kita belum sampai mencermati fenomena mental atau fenomena batin, dan kita juga belum mencermati paticca samuppada atau hubungan saling bergantungan. Apabila kalian nantinya sudah mampu untuk mencermati fenomena materi maupun fenomena mental secara yang paling hakiki dan mampu mencermati prosesnya baik secara internal maupun eksternal, mampu mencermati anicca, dukkha, dan anatta, maka kalian nantinya berarti kalian sudah mampu untuk melakukan vipassana. Maka pada saat itulah kalau kalian mau nangis, nangislah. Let us stop our Dhamma talk here, but there are many question answers. So after 5 minutes, we should continue question answer. No, we should rest for 5 minutes. Ya, jadi demikianlah Dhamma Desana hari ini. Tetapi karena masih ada banyak pertanyaan yang akan kami jawab, oleh karena itu kita akan istirahat 5 menit dulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan jawaban terhadap pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama adalah, the first question saya adalah, could you please explain if the vegetarian food influences the achievement of the meditation, especially for samatha or vipassana, as there have been many pros and cons opinion about it. You can translate. Pertanyaannya adalah, bolehkah dijelaskan apakah makanan vegetarian mempengaruhi pencapaian meditasi, terutama samatha atau vipassana? Karena cukup banyak pro dan kontra, atau pendapat yang pro dan kontra tentang hal ini. Buddha permits three types of Buddha permits the meat and fish, which is pre-pra, three types of seeing, hearing, and suspending. Three types of aspects. Sang Buddha membolehkan untuk menyantap makanan yang kita Sang Buddha membolehkan menyantap daging yang kita tidak melihat penyembelihannya, proses penyembelihannya, kemudian kita tidak mendengar proses penyembelihannya, dan juga tidak mencurigai bahwa hewan tersebut disembelih untuk kita. Seeing, hearing, and suspecting. What is the meaning? If you see these animals are killed for you, then you must not eat. This is seeing. Jadi melihat. Apabila Anda melihat bahwa hewan tersebut dibunuh atau disembelih untuk Anda, itulah yang disebut melihat. Hearing is, if you hear this animals are killed for you, then you should not eat. Mendengar, apabila Anda mendengar bahwa hewan ini disembelih untuk Anda, itulah yang disebut sebagai mendengar. If you had suspicion whether these animals are prepared for us or not, if you have such type of suspicion, then you should not eat this meat or fish. Menduga. Apabila Anda mencurigai atau menduga bahwa hewan tersebut disembelih untuk Anda, maka Anda tidak boleh makan daging dari hewan tersebut. About this problem, there are many opinions. Many opinions. I want to explain only one problem. In commentary, it is explained. In a monastery, suppose there are 1,000 bhikkhus. Terhadap masalah ini, sebetulnya cukup banyak pendapat yang ada, yang muncul. Dalam hal ini, pada kesempatan ini, saya hanya akan menjelaskan satu pendapat yang berasal dari buku komentar. Misalnya, di dalam buku komentar tersebut dikatakan, misalnya, di dalam satu wihara, ada 1,000 orang bhikkhu. Some donors, some dayakas, some devotees, they prepared meat and fish for those 100,000 bhikkhus and 1,000 bhikkhus. Kemudian ada sejumlah dayaka yang atau apa pendana makanan itu mereka menyiapkan makanan untuk ke 1,000 orang biku tersebut. If bhikkhus know that this meat and fish are prepared for them, if they eat, there is abadi as well as panadibada. Apabila biku tersebut mengetahui bahwa makanan ini yang mengandung daging ini disiapkan untuk mereka, dan apabila biku ini menyantap makanan ini, maka biku tersebut telah melakukan pelanggaran dan juga melakukan pembunuhan panatipata. So please consider carefully this problem. Oleh karena itu, cobalah merenungkan masalah ini. In a big city, many slaughters they prepare this meat and fish for citizens. Is it true? Di dalam sebuah kota besar, cukup banyak penyedia makanan, penyedia daging, mereka menyiapkan daging melalui pembunuhan, dan itu untuk makanan penduduk kota tersebut. Is it true? They prepared for citizens. So this is problem. Jadi betul kan bahwa mereka menyiapkan daging tersebut untuk penduduk kota. Jadi itulah masalahnya. Oh. It is a little bit difficult, not only a little bit, very, very difficult. Ya, jadi ini ada sedikit sulit, dan bukan hanya sedikit sulit, tapi sangat sulit. For bhikkhus, Buddha pamit, because it is very difficult for bhikkhus, because they are going for Armstrong in the village. If they knew this chicken, or this meat, or this fish, is prepared for them, they shall not eat. In this way, Buddha prohibit. Jadi bagi para biku, masalah ini sesungguhnya cukup mudah. Jadi apabila bikunya itu dia pergi pindah patah, dan dia tahu bahwa daging atau makanan yang mengandung daging yang disediakan untuk mereka itu khusus disiapkan untuk mereka, jadi pembunuhan hewan itu dilakukan khusus untuk mereka, maka biku tersebut tidak boleh makan daging tersebut. If they knew this meat or fish is not prepared for biku, this is pure, they would not permit to eat. Apabila mereka mengetahui bahwa daging tersebut bukan disiapkan untuk para biku, maka dikatakan daging tersebut adalah murni. Oleh karena itu, bikunya boleh menyantap daging demikian. But for there are many bhikkhus, maybe more than 100,000 bhikkhus, for example. To serve those bhikkhus, they must intentionally prepare this meat and fish. If they intentionally prepared this meat and fish for bhikkhus, then these 100,000 bhikkhus should not eat this meat and fish. Masalahnya adalah, misalnya ada 100,000 bhikkhu, dan untuk melayani 100,000 bhikkhu tersebut, umat lantas secara sengaja membunuh hewan untuk mendapatkan dagingnya. Dan apabila bikunya mengetahui hal ini, dia seyogyanya tidak menyantap makanan demikian. So in a big city, if there is no one who eat meat and fish, many slaughters they will not prepare this meat and fish. Is it true? Apabila dalam suatu kota besar tak ada seorang pun menyantap daging, maka tidak akan ada satupun tempat penyembelihan hewan. So, because of eating meat and fish, there is no much problem about meditation samatha and vipassana. But Buddha prohibits if you see or if you hear or if you have suspicion, you must not eat this meat and fish. Jadi dalam kaitan dengan meditasi, sesungguhnya tidak ada hubungan antara makanan dengan meditasi samatha atau meditasi vipassana. Yang jadi masalah adalah apabila kita mengetahui bahwa daging tersebut, kita melihat, kita mendengar, kita mencurigai bahwa daging tersebut diperoleh dengan melakukan penyembelihan hewan khusus untuk kita, maka kita tidak boleh menyantap daging tersebut. Itulah yang menjadi pokok permasalahannya. So you yourself please decide. We can give suggestion only. Kami hanya bisa memberikan saran. Jadi kalian sendiri yang memutuskan. Okay. The next question: Would the four elements meditation be given in this retreat, regardless the success or failure of one's anapanasati practice? Apakah meditasi empat unsur akan diberikan dalam retret ini terlepas dari keberhasilan atau kegagalan dari seseorang dalam latihan anapanasatinya? In this retreat, there are some meditators, especially all meditators. They are successful in anapanasati as well as other samatha meditation subjects. They are also now practicing four elements meditation systematically. However, there are also some meditators who are not yet successful in anapanasati or other samatha meditation. They are also now practicing four elements meditation. If you want to practice four elements meditation, you can discuss with your interview teacher. Di dalam retret ini ada sejumlah yogi yang sudah berhasil dalam meditasi anapanasati mereka, dan mereka pun sudah mempraktekkan meditasi empat unsur. Tetapi ada juga yogi yang tidak berhasil dalam meditasi anapanasati, mereka pun belum melakukan meditasi empat unsur. Apabila kalian ingin mencoba meditasi empat unsur, maka kalian seyogianya membahas hal ini dengan guru pembimbing kalian atau guru yang mewawancarai kalian. The next question: based on your experience, how long would it take to get Patibhaga Nimitta after a yogi achieved Uggaha Nimitta? Would it be 3 weeks, 1 month, or more? Berdasarkan pengalaman Anda, perlu berapa lama untuk mendapatkan Patibhaga Nimitta setelah seseorang mendapatkan Uggaha Nimitta? Apakah itu 3 minggu, 1 bulan, atau lebih? If they have no homesick disease, very easy. But if they have homesick disease, this is problem. I cannot say exactly how long it will take. Mereka akan berhasil kalau mereka tidak mempunyai homesick atau tidak rindu rumah. Jadi tidak bisa dipastikan berapa lama diperlukan. If they can prohibit wandering mind and chattering mind, some meditators they can attain Patibhaga Nimitta within 1 sitting or 2 or 3 sittings. Apabila seorang yogi mampu mencegah pikiran yang melamun atau pikiran yang berkelana atau ngomong-ngomong di dalam berbicara sendiri di dalam batin, maka dalam 1-2 meditasi duduk mereka mampu untuk mencapai patibhaga nimitta, dari ugaha nimitta mencapai patibhaga nimitta. In this case, continuous practice is necessary. While walking, while standing, while sitting, while lying down, in every bodily posture, they should try to focus on their nimitta. Dalam hal ini, latihan yang berkesinambungan sangat penting. Apakah pada saat sedang jalan, saat sedang duduk, pada saat sedang berbaring, pada saat sedang berdiri, mereka perlu senantiasa menjaga nimitta yang telah mereka dapatkan. If they can prohibit wandering mind as well as chattering mind, and if they practice continuously, then within few days they can attain jhana. Apabila mereka mampu mencegah pikiran yang berkelana atau berbicara dalam batin, dan mereka mampu berlatih secara berkesinambungan, maka dalam beberapa hari mereka akan mampu mencapai jhana. In this case, many meditators have one problem. One problem is with the unification of the breath and nimitta, they usually focus the light of wisdom frequently. The light of wisdom is maybe a little bit far away from the nostril. There they may see white color or bright color, etc. Such type of color is called the light of wisdom. If they frequently focus on that light of wisdom, then their concentration cannot improve. Banyak yogi memiliki satu masalah, yaitu mereka hanya memperhatikan cahaya kebijaksanaan yang muncul. Cahaya kebijaksanaan yang muncul itu berada di depannya, jadi tidak menyatu dengan napas. Jadi dia seyogianya memperhatikan nimitta yang sudah menyatu dengan napas. Jadi bukan memperhatikan panyaloka atau cahaya kebijaksanaan yang muncul. When the breath and nimitta unify together, or breath becomes nimitta, other than if they focus on the nimitta, if they practice continuously, as well as they can prohibit wandering mind, as well as chattering mind, they can attain jhana within few days. Apabila sang yogi mampu untuk memperhatikan nimitta yang sudah menyatu dengan napas, dan dia mampu untuk menghindari atau mencegah munculnya pikiran yang berkelana, maka dia akan bisa mencapai jhana dalam beberapa hari, dalam hitungan beberapa hari. If a person has attained third jhana of the metta bhavana, what is the effect if the metta is sent to the opposite sex? Apabila seseorang sudah mencapai jhana ketiga dari metta bhavana, apa akibatnya apabila metta dikirim kepada orang yang berlawanan jenis kelamin dengan kita? Why do you want to send metta to the opposite sex? Mengapa Anda mau mengirim metta kepada orang yang berjenis kelamin beda dengan kita? This is problem. Ini masalahnya. Maybe you may understand what this problem. Ya, mungkin Anda bisa memahami apa masalahnya. In the commentary, there is one story One day, a big group goes Armstrong in the village. Then one Dayaga, he asked to the big group, who I shall send metta first? Or you shall send metta first to your dear ones. Then he has dear one is his wife. So he sent metta the whole night to his wife. And then the whole night he attacked to the wall. Why did he attack to the wall? I don't know. But this is mentioned in commentary. Di dalam buku komentar, buku ulasan, kitab ulasan atau Atthakatha, ada diceritakan satu kisah. Satu hari, seorang biku melakukan pindapata, dan itu dia bertemu dengan seorang dayaka. Dayaka tersebut, dia bertanya kepada biku tersebut, siapa yang seyogianya saya kirim siapa? Saya seyogianya mengirim metta kepada siapa? Lantas biku tersebut menjawab bahwa Anda seyogianya mengirim metta kepada orang yang Anda kasihi. Oh, dia pikir orang yang saya kasihi adalah istri saya. Sehingga dia mengirimkan metta kepada istrinya sepanjang hari, sepanjang malam. The problem is attachment only. The proximate cause is attachment. If you send opposite sex person intentionally or separately, then attachment will arise very easily. Because of this reason, they prohibit not to send metta to the opposite sex. Jadi permasalahan utamanya adalah kemelekatan. Jadi karena kemelekatan itulah, jadi seyogianya tidak mengirim metta kepada mereka yang berlawanan jenis kelamin dengan kita. Jadi kita tidak mengirim metta secara sengaja kepada mereka. Would it be possible for a human being to have kamasida, or the ability to move from one place to another, like the devas? Could you please explain the story of the Kanda Parita? Bolehkah tolong dijelaskan kisah Kanda Parita? In the name of Buddha, one bhikkhu was fighting by a snake, poisonous snake. He passed away. Because of this reason, Buddha permits to recite Kanda Parita, especially for poorest bhikkhus. Jadi, karena di zaman Sambuddha, ada seorang bhikkhu digigit oleh seekor ular berbisa sehingga meninggal. Bhikkhu tersebut meninggal. Lantas setelah kejadian itulah, Sang Buddha membolehkan para bhikkhu untuk membaca Kanda Parita, terutama para bhikkhu yang tinggal di hutan. The meaning of Kanda Parita is one type of sending metta to different types of snakes and nagas. Jadi apa yang terkandung di dalam Kanda Parita adalah seseorang mencoba untuk mengirim metta kepada berbagai jenis ular. Then last paragraph is saying the truth as well as what God said. Maybe saying the truth because of the, maybe paying respect to the seven Buddhas. Worshiping to the seven Buddhas. Yeah. And because of this merit, may the poisonous snakes do not harm in this way. Jadi di kalimat terakhir dari Kanda Parita adalah penghormatan kepada para Buddha dan apa, semoga dengan penghormatan ini para ular-ular yang berbisa itu tidak menyakiti. Why they pay homage to the seven Buddhas, especially? What is the reason? Mengapa mereka mengapa di dalam parita tersebut dikatakan memberi penghormatan kepada tujuh Buddha? Apa alasannya? Seven Buddhas are usually beginning from the Vipassi Buddha. One day, our Buddha visit to the Soddhawasa plain, Piwa Airport. Why Buddha visit to that plain? Tujuh Buddha itu biasanya diawali dengan Vipassi Buddha. Suatu hari, Buddha kita, dia berkunjung ke alam Soddhawasa. In Soddhawasa, there are five planes. Awihya, Adabha, Soddhasa, Soddhasi, Aganidhasa. So five Brahma planes. In those five Brahma planes, there are only Anagami, Noradana, and Arhat. No Puduchana, no Soddhavana, no Sakadagami. Di dalam Soddhawasa tersebut, Soddhawasa tersebut atau alam Soddhawasa ini terdiri dari lima alam Brahma. Hanya mereka yang sudah mencapai tingkat kesucian Anagami dan Arahat saja yang mendiami tempat tersebut. Jadi tempat tersebut tidak ada putujana atau orang yang belum mencapai kesucian. Jadi di alam tersebut tidak ada, kita tidak akan menemui Sotapanna Sakadagami. Jadi kita hanya akan menemui Adagami, Anagami, dan Arahat. When our Bodhisattva, when fulfilling his paramis, he is still putujana. No Anagami, no Arahat. Ketika Buddha kita sudah memenuhi saat masih menjadi seorang Bodhisattva, menjelang menjadi seorang Buddha, walaupun dia sudah memenuhi paraminya, tetapi belum menjadi seorang Buddha. Jadi dia masih merupakan seorang putujana atau orang yang belum mencapai kesucian. Because he was still putujana, he was never be reborn in Soddhawasa place. Jadi selama menjadi bodhisatta tersebut, ya, jadi dalam kelahiran lampau dari Buddha Gautama kita, itu dalam kelahiran lampau beliau terlahir sebagai bodhisatta. Dan sebagai bodhisatta, karena beliau belum mencapai tingkat kesucian, sehingga masih putujana, sehingga belum pernah terlahir di alam tersebut. Because of this reason, he went to visit to those above. Those planes. Jadi karena alasan inilah, yaitu dia belum pernah terlahir di alam tersebut, dia mengunjungi alam tersebut. When he visited those Soddhawasa planes, many Brahmas welcome to him, and they say, "Pandit, I am the disciple of Vipassi Buddha. I am the disciple of Konagamana Buddha. I am the disciple of Kagusanda Buddha, etc." In this way, they inform to our Buddha. Pada saat Buddha Gautama mengunjungi alam tersebut, ketika beliau disalami oleh para Brahma, para dewa Brahma yang tinggal di sana, mereka ada yang mengatakan, "Saya adalah siswa dari Vipassi Buddha. Saya adalah siswa dari Konagamana Buddha. Kemudian saya adalah siswa dari Kakusanda Buddha," dan lain sebagainya. So seven Buddhas, I will calculate. Vipassi Buddha, Sikhi Buddha, Vosapu Buddha, Kakusanda Buddha, Konagamana Buddha, Kasapa Buddha, and Avagarma Buddha. Jadi ketujuh Buddha itu mulai dari Wipassi Buddha, Sikhi Buddha, Wesabu Buddha, Kakusanda Buddha, Konagamana Buddha, kemudian Kasapa Buddha, dan terakhir adalah Gotama Buddha. So these seven Buddha's disciples are still in that pure effort. Jadi murid-murid dari ketujuh Buddha ini masih ada di alam Sudawasa tersebut. Because of this reason, they especially pay respect to the seven Buddhas. Jadi karena alasan inilah kita memberi penghormatan kepada ketujuh Buddha tersebut. Would it be possible for a human being to have kamasiddha or the ability to move from one place to another like the devas? Apakah mungkin bagi seorang manusia untuk memiliki kemampuan kamasiddha atau kemampuan untuk berpindah tempat dari satu bergerak berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya seperti para dewa? Maybe this is one type of kama jagi, Pali, kama jagi, kama jagi. Mungkin kamasiddha ini di dalam bahasa Pali disebut kama jadi atau kama jadi. Kama jadi means the power to fly in the sky because of kama. Kama ja. You can test by yourself. It is better. Kama jadi artinya adalah kesaktian yang timbul karena akibat kama lampau. Jadi Anda bisa mengajar diri kalian sendiri. Very difficult, no it is. But if sangat you sulit. Practice psych power, maybe possible, but it is also not easy. Jadi tidak mudah. Tapi apabila kalian memiliki kesaktian atau abinya, maka ini bisa dilakukan. Tetapi bagaimanapun juga, ini tetap suatu hal yang cukup sulit. To be able to see the Deva realms or hell beings realms, is the yogi required to get the jhana state first? Untuk bisa melihat alam dewa atau alam neraka, mereka yang menghuni neraka, apakah seorang yogi perlu mencapai tingkat jhana duluan? Maybe there are possibly three reasons. Number one is parami. Because of their previous parami, although they have no jhana, some persons they can see some petas, some devas, not all. Ada tiga alasan. Pertama, karena parami seseorang, walaupun dia tidak memiliki jhana, belum mampu mencapai jhana, tetapi dia bisa melihat sejumlah peta atau sejumlah dewa, tetapi tidak semuanya. One of my friend told me one story in Burma. That meditator, he specialized only Buddha knows it, regulation of Buddha's quality, but his concentration, because of previous parami, may be very strong. Because of this concentration, the light of wisdom also appears. With the assistance of the light of wisdom, he can see many petas, as well as many devas. Ada seorang sahabat saya di Myanmar, dia menceritakan sebuah kisah kepada saya. Jadi ada seseorang, dia berlatih Buddha Nusati, dan ditambah lagi karena parami lampaunya, sehingga dia mampu menghasilkan cahaya kebijaksanaan. Dengan menggunakan atau melalui cahaya kebijaksanaan ini, dia mampu melihat banyak peta maupun dewa. When they are bright dancing, number three is Medha. When they are bright dancing, Medha or Kruna or Mudita or Upaka. Four sublight by days. At that time also, if they already attain jhana, because of the power of jhana, they can see different types of Vedas, different types of hell beings, different types of devas and brahmas. Yang ketiga adalah apabila seseorang mampu mempraktikkan empat brahma wihara, yaitu metta, karuna, mudita, dan upekha, maka dia akan mencapai jhana. Melalui pencapaian jhana ini, maka dia akan mampu melihat para makhluk yang berada di alam peta, alam dewa, dan sebagainya. Jadi kami simpulkan yang pertama adalah parami seseorang, lalu dia tidak mempunyai jhana. Yang kedua adalah berkat latihan Buddha Nusati tambah parami lampau sehingga dia mampu menghasilkan cahaya kebijaksanaan. Yang ketiga adalah karena latihan empat brahma wihara dan mencapai jhana. Medha jhana also can produce light. This light also called the light of wisdom. All jhanas also can produce light. That light also is called the light of wisdom. But medha bhat jhana, or as well as vaikasina or laikasina, both jhana is very high and powerful. Melalui latihan dengan metta bhavana, itu seseorang akan mampu juga menghasilkan cahaya kebijaksanaan. Kemudian cahaya kebijaksanaan yang apabila seseorang berlatih metta bhavana dan mencapai jhana ketiga, kemudian atau bisa juga apabila seseorang berlatih kasina putih, maka dia akan mampu menghasilkan cahaya kebijaksanaan yang sangat kuat. So with the assistance of that light of wisdom, if they sit metta to different beings, they can also see partially, not all. Kemudian dengan cahaya kebijaksanaan yang kuat tersebut, apabila seseorang mau mengirimkan metta, maka dia bisa mengirimkan metta secara tidak secara keseluruhan, jadi hanya istilahnya partially, hanya apa ke sebagian orang, ya. Is it true that there is a relation between meditation object suitable for a yogi and his or her past life experience? If it is only the Buddha had the ability to know the suitable meditation object for a person, then would it be possible for us to have this ability? Do we need to attain jhana first to gain this ability? Can you please also explain how this is related to the past life regression or dependent origination, of which the topic has got a lot of attention from many people or yogis around the world? Apakah benar bahwa ada hubungan antara objek meditasi yang cocok bagi seorang yogi dan pengalaman lampaunya? Apabila hanya Buddha saja yang memiliki kemampuan untuk mengetahui objek meditasi yang cocok bagi seseorang. Lantas, apakah mungkin bagi kita untuk memiliki kemampuan demikian? Apakah kita perlu mencapai jhana dulu untuk mendapatkan kemampuan demikian? Dapatkah engkau tolong juga jelaskan bagaimana ini berhubungan dengan regresi kelahiran lampau, di mana topik ini mendapatkan banyak perhatian dari banyak orang di seluruh dunia. Please try to be Buddha past. If you become Buddha, you will have such ability. This is we call Awenika Guna. Awenika Guna is only belong to Buddha only, this guna, this quality. Even Benarive Sariputta, who had already attained jhana as well as different types of psychic power, cannot have such ability. Jadi pertama-tama kalian harus menjadi seorang Buddha dulu, baru akan memiliki kemampuan demikian. Jadi kemampuan demikian disebut sebagai Awenika Guna atau kebajikan atau kualitas yang tidak umum, yang hanya dimiliki oleh seorang Buddha. Jadi bahkan Yang Mulia Sariputta, siswa utama dari Buddha Gautama, itu beliau pun tidak memiliki kemampuan demikian. If you want to possess such ability, please pass destroy homesick disease. Apabila kalian ingin mendapatkan kemampuan demikian, pertama-tama harus mengatasi homesick dulu atau rasa rindu terhadap rumah, mau pulang rumah. Our body said that he had never homesick. Bodhisatta kita tidak pernah homesick. So one day, Benarive Sariputta teach one disciple. His disciple is very handsome person. Because of this reason, he think such type of person is suitable asubha bhavana, formless meditation. So he teach asubha meditation. Ada satu kisah, suatu ketika, Sariputta, dia mempunyai seorang siswa. Dan siswa tersebut tampangnya ganteng. Oleh karena itu, pada saat mengajarkan meditasi kepada siswa ini, Yang Mulia Sariputta mengajarkan meditasi asubha kepada siswa tersebut. Dan yang bhikkhu, the disciple of Venerable Sariputta, also practice diligently, but he cannot attain any achievement, even the light of wisdom, within 3 months. Bhikkhu muda itu, yang ganteng itu, dia berlatih dengan tekun, tetapi tidak mendapatkan hasilnya, bahkan menghasilkan cahaya kebijaksanaan pun tidak bisa. Jadi dia berlatih dengan tekun selama 3 bulan. Abhidhavosa Benarive Sariputta took his disciple to the Buddha. Then Buddha says Benarive Sariputta, "Oh, please leave your disciple here. You will see your disciple become arahat in the evening." Lantas Sariputta, Yang Mulia Sariputta, membawa siswanya ini, karena dalam 3 bulan tidak mendapatkan hasil apa-apa, sehingga dia membawa siswanya, yaitu bhikkhu muda tersebut, menghadap Sang Buddha. Lantas Buddha mengatakan, Anda tinggalkan saja murid Anda di sini. Nanti senja hari siswa Anda akan menjadi seorang arahat. What is the reason? That young people don't want to see repulsive objects such as dead body, etc. Alasannya mengapa? Karena siswa tersebut tidak suka melihat benda-benda yang menjijikkan. What is the reason? The reason is he had been goldsmith for 500 his past existence. Alasannya mengapa? Alasannya kenapa? Karena dia sudah menjadi dalam kelahiran lampau, kelahiran lampaunya, dia sudah menjadi seorang tukang emas, perajin emas sebanyak 500 kali. Jadi 500 kali beliau terlahir sebagai seorang perajin emas. For 500 was existence. He always see beautiful gold colors. Because of this reason, he don't want to see repulsive bodies such as dead body, etc. Jadi selama 500 kelahiran, beliau selalu melihat benda-benda emas yang indah. Oleh karena itu, beliau tidak suka melihat mayat yang menjijikkan, yang tidak menyenangkan. Penaribas dari Buddha cannot read this latent tendency. Only the Buddha understand this latent tendency. Yang mulia Sariputta tidak mampu melihat kecenderungan yang tersembunyi demikian atau kecenderungan laten demikian. Hanya seorang Buddha saja yang memiliki kemampuan demikian. Therefore, Buddha create one beautiful lotus flower, maybe red color, and then gave him to practice Lohita Kasina, red Kasina. Lantas Sang Buddha menciptakan sebuah bunga teratai yang indah, yang berwarna merah. Jadi Sang Buddha memberikan kepadanya objek meditasi Kasina merah. He carried this lotus flower to the corner of Jetavana Monastery. And then, as soon as he sees this beautiful red color lotus flower, his mind became very happy. Very soon, lotus flower became red Kasina Sakal. He brought this red Kasina up to fourth jhana very quickly, systematically. Kemudian, dia membawa bunga teratai yang indah tersebut, yang berwarna merah, yang diciptakan oleh Sang Buddha tersebut, ke pojok Jetavana. Dan dia menggunakan ini sebagai objek meditasinya. Tidak lama kemudian, bunga teratai ini berubah wujud menjadi suatu lingkaran merah, yaitu Kasina merah. Kemudian dalam waktu singkat beliau mencapai jhana keempat, ya, dengan latihan yang secara sistematis demikian. When he already attained the fourth jhana stage, at that time Buddha sent his rays, the light of wisdom, to him. Then Buddha instructs to him to go to vipassana systematically. Ketika Sang Buddha mengetahui bahwa dia sudah mencapai jhana keempat, lantas Sang Buddha mengirimkan cahaya kebijaksanaan kepada dia dan menyuruhnya untuk melakukan meditasi vipassana. He had learned vipassana meditation practice under the guidance of Venerable Sariputta for 3 months. Because of this reason, he already understood he already understood how to practice Vipassana. So, when the Buddha instructed him to practice Vipassana, he practiced Vipassana systematically. In the evening, he became arahat. Dan karena dalam 3 bulan sebelumnya dia sudah mempelajari Vipassana dari gurunya yaitu Yang Mulia Sariputta, sehingga dia mampu untuk berlatih Vipassana dengan baik secara sistematis, dan pada senja hari beliau mencapai tingkat kesucian arahat. So there are still many questions. Tonight cannot be finished. So let us stop today here. Next time, if there is any opportunity, we can continue this question answer. Masih ada lagi banyak pertanyaan, tetapi untuk hari ini begitu saja dulu. Jadi mudah-mudahan nanti akan dijawab pada kesempatan yang lain. Sharing bare. Mari melakukan pelimpahan jasa. Idame punya. Idame punya. Asawakaya. Asawakaya. Wahanghodu. Wahanghodu. Idame punya. Idame punya. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachiyo. Pachiyo. Hodu. Hodu. Idame punya. Idame punya. Sabasadana. Sabasadana. Bajima. Bajima. Desave. Mesama, mesama, punya baga, punya baga, labandu, labandu, sadu, sadu, sadu.